jaman edan. Hari kita beli ngalah ya, gawe edan maning mongko. Maning-maning edan, mentang-mentang oleh duit kagetan, edan judi, edan wong lagi kedanan dielingi malah sirane galakan. Daripada kita ketularan edan, bagian baik sing warasi kudu ngalahan. Anjaman edan dadi barang tontonan, edan harta jabatan dadi rebutan. Diri mikir dunia sekedar lewatan, milih seneng antri mlebu ning rutan. Maning-maning edan sika, maning-maning edan, mentang-mentang oleh duit kagetan, edan judi, edan gebetan. Wong lagi kedanan dielingi malah sirane galakan. Daripada kita ketularan edan, bagian baik sing waras sing kudu ngalahan. Anjaman edan dadi barang tontonan, edan harta jabatan dadi rebutan. Diri mikir dunia sekedar lewatan, milih seneng antri mlebu ning rutan. Maning-maning edan sika, maning-maning edan, hari beli edan, beli kemana, beli peduli, antara pindah di korban. Maning-maning edan sika, maning-maning edan, mentang-mentang oleh duit kagetan, edan judi, edan